Mitra Bisnis Kompas menulis, meski banyak kepala daerah yang tersangkut perkara hukum, namun lucunya pemerintah tetap memperbolehkan mereka yang berstatus tersangka untuk ikut mencalonkan diri dalam pilkada. Hanya yang berstatus terdakwa saja yang dilarang. Menteri Dalam Negeri mengatakan hal ini untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan pengacara Johnson Panjaitan. Pak Johnson, apa komentar Anda? Demokrasi tidak memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan dan kewibawaan gitu. Sepertinya semua itu bisa dibeli dengan berargumentasi asas praduga tak bersalah lah dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat keterkaitan pemberantasan korupsi dengan demokrasi di Indonesia? Pemberantasan korupsi sekarang ini sudah menjadi komoditi, bahkan sudah menjadi transaksi politik. Itu yang saya katakan, jadi demokrasinya disalahgunakan, akhirnya dia tidak memiliki kontribusi langsung pada pemberantasan korupsi. Malah justru jadi sebaliknya, penegakan hukum kita justru jatuh pada saat kita mau menegakkan demokrasi. Harusnya kan demokrasi dan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi sinergi harusnya. Ini yang dipertontonkan ternyata tidak. Negara tidak berhasil memberantas korupsi pada saat dia mau menegakkan demokrasi. Justru demokrasi yang sekarang ini demokrasi prosedural, demokrasi yang ada biayanya, baik biaya siluman maupun biaya resmi. Akibatnya jadi demokrasinya disandera dan tidak ada kaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat dan pemberantasan korupsi. Jadi cuma menang-menangan aja gitu loh. Kalau begitu, mana yang harus ditegakkan lebih dahulu? Menjalankan demokrasi dengan benar atau pemberantasan korupsi? Saya kira ini bukan pilihan, tapi dua-duanya harus dilakukan dengan benar. Demokrasi juga tidak ada kewibawaannya kalau dia dari hasil kejahatan. Ya, saya berhasil jadi pemimpin karena saya meres-meres cukong-cukong untuk membiayai pemenangan demokrasi saya. Ya, selain saya nanti akan mengeruk uang yang saya udah keluarkan, saya juga disandera kan oleh orang-orang yang berniat jahat. Nah, sementara banyak pengusaha-pengusaha yang lain yang sebenarnya bersih, yang ingin pembangunannya jalan, justru jadi kena, seolah-olah semua harus korupsi dulu baru bisa semuanya jalan. Ini kan buruk saya kira bagi kita. Demikian Johnson Panjaitan, saya Dinda Natasha.